demi adikku yang telah tiada. Jangan katakan dia durjana. Sekali lagi ku minta padamu dengan hormat, jangan katakan dia durjana. Hari ini aku ingin bicara tempat mata denganmu. Semua pertanyaanku jawablah sesungguhnya. Percaya ku akan menyayangmu demi Tuhan sumpahku.